بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Tapi kita akan memasuki An-Nakid Al-Ashir, pembatal yang terakhir, yang ke-10 dari pembatal-pembatal keislaman yang disebutkan oleh penulis matan ini Syekh Abdullah Al-Qarawi, di mana beliau apa yang disebutkan di sini mengambil dari apa yang dirincikan oleh Syekh Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah. Tapi sebelum masuk, kita merojah dari pembatal-pembatal yang sudah dilewati. Mungkin ada 3 orang ya, nanti yang diminta untuk menyebutkan satu persatu. Baik ya, masing-masing lewat bagian 3 jenis pembatal. Dari Juan dulu. Baihaqi. Asyirku fi ya, syirik dalam apa? Ya, fi ibadatillahi ta'ala ahsan. Ya, syirik dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syirik dalam peribadatan. Yang kedua, yas'aluhum asy-syafa. Baik, ahsan. Man jala bainahu wa bainallahi wasa'id yas'aluhu. Ya. Yas'aluhu. Ya. Selamat ada. Baik. Jadi ini yang kedua masuk bagian sesungguhnya dari yang pertama. Syekh menyebutkan secara khusus karena ya, perkara ini banyak syubhat di masyarakat, dianggap ini sebagai suatu bentuk tawassul. Hakikatnya ini adalah kesyirikan, dan ini yang banyak terjadi. Ini menjadikan orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang salih sebagai perantara di dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu lagi, atau syak fi kufrin. Baik, man lam yukafir al-musyrikin atau syak fi kufrihim atau sahaha madhhabahum. Baik, ini yang ketiga. Duanya dari talabah. Abdullah, yang keempat. Baik. Yang kelimanya, itu yang kelima. Iya, nanti ditukar isinya. Yang keenamnya. Ayo, Hasan. Dindin 789 din. Sihir yang ke-8. Muzaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum alal muslimin. Baik. Muzaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum alal muslimin. Apa itu artinya? Iya. Bantuan di situ apa saja bentuknya? Ya, bantuan bisa bentuknya tenaga, bisa bentuknya senjata, bisa bentuknya ide, pikiran, ya. Bagaimana untuk mengalahkan muslimin? Yang ke-9. Yang sudah kita lewati bersama. Yang paling hangat nih. Yasauhum. Syariati. An syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kama Khadir. Baik. Mani itaqada yang ke-9. Barang siapa meyakini meskipun dia tidak mengucapkan, ya, dengan lisannya. Anna ba'dun nas, bahwa sebagian manusia, sebagian di sini bisa dia yakini untuk dirinya atau untuk selainnya. Yasa'uhu al-khuruj an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Boleh baginya untuk keluar dari keterikatan dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama wasi'a Khadira al-khuruju an syariati Musa. Baik. Sudah diterangkan oleh Asy-Syarih rahimahullah sisi kebatilan dari syubhat ini. Nah, ini syubhat yang banyak tersebar di kalangan tasawuf, sufi, ya, dan termasuk di negeri kita. Jadi kalau ada sebagian di antara guru-guru mereka berbuat kemungkaran, maka ditutupi dengan katakan fulan kan sudah wali, tidak bisa dihukumi dengan kacamata syariat. Ya, sampai dikeluarkan suatu kaidah isi mereka, kaidah batilah. Ya. La ya'riful wali illal wali. Ya, la ya'riful wali illal wali. Maknanya seorang kalau belum bisa pada tingkatan wali, dia tidak bisa menilai dari apa yang nampak di hadapannya dari berbagai kemungkaran. Ya, nanti kalau sudah sampai tingkatan wali baru diketahui, oh ternyata itu bukan mungkar. Demikian maksudnya. Tapi kita masuk pembatal ke 10. Qala Asy-Syaikh Abdullah Al-Qarawi rahimahullah al-Ashir yang ke-10, al-i'radu an dinillahi ta'ala, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam ini, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Tidak ada, ya, upaya untuk mempelajarinya. Wa la ya'malu bihi, tidak pula mengamalkannya. Baik, ini pembatal yang ke-10. Jadi berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kepedulian terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mempelajarinya, tidak pula mengamalkannya. Wa dalilu qauluhu ta'ala. dalil pembatal yang ke-10 ini, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man azlam mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun." Ayat ke-22 surat As-Sajdah. Dan siapakah yang lebih zalim? Artinya tidak ada manusia yang lebih zalim. Miman dzukkira bi ayati rabbih, dibandingkan seseorang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma a'rada 'anha, kemudian setelah diingatkan dengan ayat-ayat Allah, dia berpaling dari ayat-ayatnya tersebut. Kemudian Allah menyatakan, inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya, ya, kami sangat murka, ya, terhadap orang-orang yang mujrim tersebut. Ya, kembali ke awal ayat, siapa yang dimaksud? Yani mereka, orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala setelah datang peringatan kepada mereka. Ini pembatal ke-10. Kemudian kata beliau, wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqib bainal hazili wal jaddi wal khaifi illa al mukrahu. Tidak ada beda dalam seluruh pembatal ini. Jadi pembatal-pembatal yang 10 yang disebutkan di sini seluruhnya, tidak ada beda hukumnya. Artinya semuanya, siapa yang melakukan atau terjatuh dalam keyakinan atau ya terjatuh dalam ucapan yang demikian, ya, tidak ada bedanya pada pembatal-pembatal ini antara seorang yang melakukannya al-hazil dalam keadaan dia main-main, tidak serius, ya, tapi memang dia memiliki niatan untuk ya melakukannya, ya, baik itu dalam bentuk main-main ataupun yang semisalnya. Wal jaddi, demikian juga seorang yang memang sungguh-sungguh, ya, ketika melakukannya. Wal khaif, demikian juga seseorang yang melakukannya karena suatu kekhawatiran tertentu, khawatir terhadap hartanya, khawatir terhadap dirinya atau terhadap keluarganya, dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang ringan, ya, tetapi dibesar-besarkan dalam pikirannya, oh, ini saya sudah terpaksa ini, ya, ini tidak keluar dari hukum bahwa orang tersebut telah terjatuh ke dalam kekufuran, telah batal keislamannya. Illal mukroh, kecuali seorang yang mukroh, dalam keadaan benar-benar dipaksa, ya, benar-benar dipaksa. Dan nanti akan disebutkan oleh Asy-Syarih bagaimana kondisi seorang yang dalam keadaan dipaksa yang dikecualikan dari batalnya keislaman ini. Jadi ini yang dikecualikan. Adapun seorang yang melakukannya main-main, sebagaimana kita lewati pada ayat dalam surat At-Taubah, seorang yang berucap di tengah teman-temannya ucapan untuk melecehkan Rasulullah dan para sahabatnya. Ma ra'ayna mithla qurra'ina arghabu butunan wa ajbanu wa ajbanu 'inda al-liqa. Kami tidak pernah melihat orang-orang yang lebih buncit perutnya dan lebih sebelumnya wa akdzabu alsunan, lebih dusta lisannya, dan yakni lebih penakut ketika bertemu dengan musuh, yang dimaksud Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan tentang ucapan orang tersebut, ya, ternyata orang tadi beralasan innama kunna nakhud wa nal'ab, ya, kami ini hanya sekedar bincang-bincang mengisi waktu kosong dan main-main, ya, hazil. Ya, ternyata, ya, tidak diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum." Jangan kalian mencari-cari uzur, cari-cari alasan dengan menyatakan cuma main-main. Perkara agama kalau dijadikan sebagai suatu bahan permainan menunjukkan tidak adanya sedikit pun pengagungan orang tadi terhadap agama. Menunjukkan tidak ada sekali lagi pada hati orang tadi pengagungan terhadap agama. Kemudian wa kulluha, dan seluruhnya dari pembatal-pembatal yang 10 ini, ya, di awal sudah disebutkan bahwa 10 perkara ini bukan batasan, ya, bukan batasan. Wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran, seluruhnya ini termasuk dari paling besarnya dari bahaya-bahaya yang mengancam agama seorang. Kemudian wa aktsari ma yakunu wuqu'an, dan paling sering terjadinya. Jadi yang disebutkan di sini ini yang paling besarnya dari pembatal-pembatal keislaman dan paling sering terjadi, ya, di tengah mereka orang-orang yang mengaku berislam. Kemudian fayam bagi lil muslimi ay yahzaraha wa yakhaf minha ala nafsihi, sehingga wajib, kata yam bagi di sini yang mungkin terkadang, ya, diartikan seyogianya, ya, ini memberi kesan keutamaan saya, tapi di sini maknanya yajib. Fayajibu lil muslim, menjadi kewajiban bagi seorang muslim ayyahzaraha, untuk waspada, ya, dari pembatal-pembatal keislaman ini. Wa yakhafa minha ala nafsih, dan dia mengkhawatirkan terhadap dirinya, ya, dari terjatuh ke dalam salah satu, ya, di antara pembatal-pembatal tersebut. Ya, karena cukup seseorang ketika terjatuh pada salah satunya batal keislamannya, tidak dipersyaratkan harus terkumpul, ya, pada diri seorang sekian banyak pembatal. Sebagaimana cukup bagi seorang taharahnya batal ketika dia terjatuh ke dalam salah satu di antara pembatal taharahnya. Jadi ini yang dinasihatkan oleh Syekh Abdullah Al-Qarawi. Wajiban bagi seorang muslim untuk waspada, berhati-hati, dan mengkhawatirkan atas dirinya. Ya, kita semua harus memiliki sikap yang demikian. Jadi pertama kali yang kita khawatirkan adalah diri kita. Ya, kemudian keluarga kita, kemudian orang-orang yang di sekitar kita. Untuk jangan sampai terjatuh ke dalam pembatal-pembatal keislaman ini. Na'udzu billah min mujibati ghadabih wa alimi 'iqabih. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari perkara-perkara yang mendatangkan, ini mewajibkan, mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kemarahannya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kepedihan 'iqabnya, kepedihan azabnya. قال الشارح رحمه الله: وهذا الناقض آخر نواقض الإسلام العشرة. Pembatal ini merupakan akhir dari pembatal-pembatal keislaman yang 10. Kemudian kata beliau, wal murad bil i'radi 'an dinillah, dan dimaksudkan dengan berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan pada pembatal ke-10 ini, ai amma yajibu ala kulli mukallafin bi'ainihi ta'allumuhu wal 'amalu bih. Ini berpaling dari apa-apa yang menjadi kewajiban bagi setiap mukallaf. Setiap mukallaf, ini seorang yang sudah dalam keadaan akil, berakal, balig. Mana dari berakal yang tidak terganggu akalnya? Balig, ya, dia sudah mencapai usia balig. Ini sudah terkena beban syariat. Jadi berpaling dari apa-apa yang menjadi kewajiban bagi setiap mukallaf bi'ainihi, dengan kewajiban yang sifatnya wajib ain, fardu ain. Ya, yang tertuntut kewajiban itu untuk ditunaikan setiap person atau pribadi mukallaf. Ta'allumuhu wal 'amalu bih. Jadi untuk mempelajarinya, bagian dari perkara agama tersebut, wal 'amalu bih, dan untuk mengamalkannya. Karena kita ketahui bahwa perkara fardu atau wajib ada yang sifatnya aini, ada yang sifatnya kifai, ada yang sifatnya fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, ya, kewajiban yang sifatnya sebatas yakni terwujudnya, ya, perbuatan tersebut dari kaum muslimin dalam jumlah yang mencukupi, tidak tertutup dari setiap pribadi. Nanti akan disebutkan juga apa maknanya dari kifayah di sini. Wa huwa ma'rifatu usuliddin wa ma la yasa'ul muslima jahluhu. Di mana perkara yang menjadi kewajiban bagi setiap mukallaf untuk mempelajarinya dan mengamalkannya adalah mengenal dan mengetahui pokok-pokok agama kita. Ya, seperti yang kita pelajari pada awal dari kitab ini, al-usul ats-tsalatsah. Wajiban bagi seorang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengenal agama ini dengan dalil-dalilnya. Kemudian wama la yasa'ul muslima jahluhu, dan perkara-perkara agama yang tidak boleh seorang muslim, ya, tidak mengetahuinya. Jadi tidak diberi uzur, ya, untuk seorang tidak tahu. Ya, atau perkara yang istilahkan ma'lumun minad din bid-darurah. Ya, perkara yang telah diketahui sebagai bagian dari agama ini secara daruri. Ya, seorang muslim tidak boleh tidak tahu perkara tersebut. Ya, seperti kekufuran ahlul kitab. Ya. Ini perkara yang ma'lum minad din bid-darurah. Sehingga sangat heran kalau sampai ada seorang kiai komentar kalau ada orang yang meyakini Yahudi atau Nasrani itu kafir, harus mondok lagi. Ya, mondoknya kemana? Ya, ke tebu ireng. Ya, hal semisal itu, ya, hal yang diketahui sebagai bagian dari agama, ini pemahaman semisal itu, bagian dari agama bid-darurah. Kemudian masuk dalam cakupan wa ma la yasaul muslimu muslima jahluhu, hal-hal yang sifatnya menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Misal salat, ya, tidak ada seorang muslim yang tidak wajib salat. Baik, maka terkait dengan salat dan hal-hal yang menjadi penyempurna, ya, atau syarat-syarat dari salat, bagaimana seorang berwudu harus dipelajari oleh, ya, seorang muslim. Jangan sampai dia tidak mengetahui tentang hal-hal tadi. Demikian juga, ya, perkara yang berbeda satu dengan yang lainnya. Seorang yang memiliki harta, dari harta-harta zakawiyah, maka dia berkewajiban untuk mempelajari hal-hal yang terkait dengan zakat hartanya tersebut. Ya, ini tidak menjadi kewajiban bagi orang yang keadaannya tidak seperti dia, tidak memiliki harta yang terkena kewajiban untuk dizakati. Kemudian amma ma'rifatu tafasilid din falaysa dzalika al-murada minha al-murada huna. Adapun yang kaitannya dengan mengenal atau mengilmui tafasil ad-din, rincian-rincian tentang perkara agama ini, ya, detail tentang perkara agama ini, maka hal yang demikian bukan yang diinginkan atau dimaksudkan di sini, ya, yang seseorang jika berpaling darinya kemudian dihukumi kufur, tidak demikian. Wa in kana mazmuman, meskipun seorang tentunya jika dia berpaling, ya, dari mempelajari hal-hal yang sifatnya itu pun tafasil, tetap tercela. Ya, meskipun tidak sampai dihukumi dia telah murtad. Dan tentu, ya, setiap orang akan meraih kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar ilmu syar'i yang ada pada di orang tadi, yang diiringi dengan amalan terhadap ilmu tersebut. Dan inilah hakikat dari kemuliaan, yakni kemuliaan yang diraih dengan ilmu, ya, yang tidak bisa ditandingi dengan perkara-perkara yang manapun. Para ulama tidaklah menjadi orang-orang yang mulia kecuali karena kemuliaan yang mereka pelajari, kemuliaan yang mereka emban, kemuliaan yang mereka dakwahkan. Kemudian li'anna ma'rifata tafasilid din wa nahwihi wa nahwi dzalika fardhu kifayah. Dikarenakan mengenal dan mempelajari rincian-rincian agama ini dan hal yang semisalnya, ini sifatnya fardhu kifayah. Apa maksud fardhu kifayah? Idza qama bihi man yakfi saqata al-ithmu 'anil baqin. Jika telah ada orang yang menegakkan perkara kewajiban yang sifatnya kifai ini, man yakfi, ya, yang mencukupi, mencukupi dari sisi kemampuan, demikian pula dari sisi jumlah. Jika telah ada yang menegakkan ini, saqata al-ithmu 'anil baqin, maka gugur dosanya dari yang lainnya yang tidak menempuh perkara yang sifatnya fardhu kifayah ini. Meskipun tentunya kewajiban bagi setiap kita, ya, untuk bersemangat di dalam menempuh perkara-perkara ini, karena, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala hukumnya tetap sebagai suatu kewajiban, hanya berbeda dari sisi apakah itu aini atau kifai. Baik, semisal dalam permasalahan penyelenggaraan jenazah, tentunya kita juga, meskipun ada sejumlah kaum muslimin yang telah secara jumlah mencukupi untuk pelaksanaan, ya, pengurusan jenazah, tentu bagi yang lainnya tetap bersemangat untuk ikut andil, ya, di dalam penyelenggaraan ini. Jadi perkara yang perlu diperhatikan di sini, man yakfi. Mananya, ya, jika ada yang sudah melakukannya, tetapi ternyata tidak mencukupi, ya, maka dosa ini tetap ditanggung oleh seluruhnya kaum muslim. Ini mana fardu kifayah. Kemudian wa amma qauluhu ta'ala wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha, ayat yang dijadikan sebagai dalil oleh muallif di sini, ai la azlam mimman dzakkarahu Allahu bi ayatihi wa bayyanaha lahu wa waddahaha tsumma ba'da dzalika tarakaha wajahadaha wa'arad anha watanasaha ka'annahu la ya'rifuha inna minal mujrimina muntakimun aisa antakimu mimman fa'ala thalika ashaddal intiqam wal'iyadu billah. Kata beliau selanjutnya, adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan siapakah yang lebih zalim dibandingkan seseorang yang diingatkan ayat-ayat Rabbnya, ayat-ayat Allah, kemudian berpaling dari ayat-ayat tersebut. Maknanya, ya, bahwa tidak ada perkara yang lebih zalim dibandingkan seseorang yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkannya dengan ayat-ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepadanya, ya, wawaddahaha, ya, jadi menerangkan perkara-perkara agama tersebut. Tsumma ba'da dzalika tarakaha, kemudian setelah datang keterangan, penjelasan, diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ayat-ayatnya tersebut, kemudian dia meninggalkan ayat-ayat Allah, wajahadaha, menentangnya, wa'a'radu anha, dan berpaling dari ayat-ayat tersebut, watanasaha, dan berpura-pura lupa terhadap ayat-ayat tersebut. Ka'annahu la ya'rifuha, seakan dia tidak pernah mengenal, tidak pernah mengetahui, tidak pernah membaca ayat-ayat tersebut. Inna minal mujrimina muntakimun, sesungguhnya kami benar-benar murka terhadap orang-orang yang mujrim tersebut, orang-orang yang jahat tersebut. Ai mananya sa'antakimu miman fa'ala dzalika ashaddal intiqam, yakni aku benar-benar akan murka terhadap siapa saja yang melakukan perkara yang demikian. Telah datang peringatan, telah datang penjelasan, kemudian berpaling dan menentang terhadap ayat-ayat kami, kami akan memberikan padanya hukuman yang demikian dahsyat, demikian keras. Wal'iyadu billah. Kita mohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma aktsara al-mu'ridina fi hadha az-zamani an ta'allumi ma yajib 'alaihim min dinihim wal 'amali bih. Betapa banyak orang-orang yang berpaling di zaman kita ini dari mempelajari hal-hal yang menjadi kewajiban bagi mereka untuk dipelajari di perkara agama ini. Jadi Asy-Syaikh mengingatkan di sini Asy-Syarih tentang kondisi di zaman kita. Berapa banyak ya, orang-orang yang berpaling dari mempelajari apa yang menjadi kewajiban dari perkara agama untuk dipelajari. Bahkan perkara agama, ya, dianggap oleh sebagian kaum muslimin, ya, dipelajari hanya sebagai bagian dari pelarian ketika, ya, anaknya tidak mampu untuk bersaing, ya, di lembaga-lembaga pendidikan formal, ya, di masyarakat mereka. Atau mereka yang sudah terlibat berbagai jenis, ya, dari kemaksiatan, dan orang tuanya sudah kewalahan, ya, mengatasinya, baru kemudian dimasukkan ke pondok pesantren. Sehingga kondisi ini, ya, kondisi yang sangat mengenaskan. Yang masuk ke pondok pesantren, imma anak-anak yang tadi, ya, kalah bersaing, artinya mereka blow on. Ya. Nah, yang kedua, mereka yang sudah rusak. Ya, sehingga pondok pesantren posisinya sebagai bengkel. Sehingga akhirnya ini menjadi suatu bahan tertawaan orang-orang kafir. Kalau yang seperti ini, pengemban agamanya sangat mudah untuk mereka disesatkan. Ya, sehingga akhirnya terjadi apa yang terjadi, kemunduran kaum muslimin. Bukan karena mereka tertinggal dari pengetahuan-pengetahuan di bidang dunia, tetapi karena jauhnya mereka dari syariat ini. Demikian juga wal amali bih. Banyaknya orang-orang yang berpaling dari beramal dengan agama ini, tidak ada kepedulian terhadap agama ini. Ya. Atau sebagian asal tidak mengistilahkan dengan generasi EGP. Apa itu? Generasi emangnya gue pikirin. Ya. Ini sudah banyak terjadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memperbanyaknya. Bahwa banyak kaum muslimin yang generasi mereka dalam keadaan tidak ada kepedulian terhadap perkara agama ini. Fa yaqau ahaduhum fi syirkil akbari wal kufri wan nifaq fadlan anil haram wa huwa la yash'ur. Sehingga sebagian di antara mereka, karena tidak ada kepedulian untuk belajar agama, tidak ada kepedulian untuk beramal dengan agama ini, sebagian di antara mereka terjatuh ke dalam kesyirikan syirik akbar, terjatuh ke dalam kekufuran, terjatuh ke dalam kenifakan, nifak i'tiqadi. Lebih-lebih tentunya dalam perkara yang haram. Ya. Perkara yang lebih besar daripada itu, yang merupakan kemaksiatan terbesar, syirik, kufur, mereka terjatuh di dalamnya. Wa huwa la yash'ur, dan keadaan pelakunya tidak menyadari kalau itu sebagai suatu kekufuran. Kita mendapati berapa banyak di antara manusia yang tidak mengenal prinsip-prinsip agama ini. Sebagian di antara mereka mengatakan, ya, semua agama itu baik. Padahal ini ucapan kekufuran. Ya. Semua agama baik, enggak ada agama yang penganutnya disuruh untuk mencuri, disuruh untuk korupsi. Ya. Disuruh untuk berbuat curang, tidak ada agama yang seperti itu. Jadi alasannya seperti itu. Kalau perkara-perkara yang semisal demikian, ya, tidak perlu untuk, ya, kita membahas perincian dari agama ini. Secara moral juga hal-hal yang demikian sudah tercela. Ya. Tetapi untuk mempelajari perkara yang lebih penting daripada itu, ya, tidak ada, ya, selain Islam yang mengajarkan untuk umatnya bertauhid. Oleh karena itu kita lihat, ya, secara khusus di masa kita ketika mulai bangkit orang-orang komunis, yang jelas mereka orang-orang yang anti Rob, ya, anti Tuhan, mengingkari, ya, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan, ya, mengingkari dalam permasalahan uluhiyah atau rububiyah, perkara wujud Allah Subhanahu wa taala saja diingkari oleh mereka orang-orang komunis. Nah, kita lihat ketika mulai nampak kebangkitan mereka, ya, justru, ya, kita melihat dari sebagian agama mendukung. Ya, semisal dari PGI, ya, Persatuan Gereja-Gereja. ya, menyayangkan tindakan pemerintah khususnya aparat keamanan TNI Polri yang menindak orang-orang yang memakai atribut ya PKI. Ini menampakkan kepada kita bahwa ya, tidak nampak perlawanan terhadap komunisme kecuali dari kaum muslimin bersama pemerintahnya. Kemudian fanas'alullah ta'ala al-hidayata wal-afiyah fid dunya wal-akhirah lana walil muslimin wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala petunjuknya serta afiyah penjagaannya di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat, untuk kita dan untuk seluruh kaum muslimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali semata dengan pertolongan dari Allah, Zat yang maha tinggi lagi maha agung. Kemudian wa aidan, dan juga minal adillati ala ma taqaddam, termasuk di antara dalil-dalil yang menunjukkan kepada perkara yang telah lalu, yakni di antara sebab seorang keluar dari Islam adalah berpaling dari syariat, tidak ada upaya untuk belajar, tidak pula mengamalkannya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf di ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, dan mereka orang-orang kafir itu dari apa-apa yang mereka diberikan ingzar peringatan mu'ridun, mereka berpaling. Jadi ini menunjukkan kepada kita di antara bentuk penyebab riddah kemurtadan dari Islam ketika tidak adanya upaya perhatian terhadap agama ini, tidak mempelajarinya, tidak pula mengamalkannya. Fadallat hadhihi al-ayatu ala kufri al-mu'ridi 'anil din. Maka ayat ini menunjukkan akan hukum kufurnya orang yang berpaling dari agama ini. Wa sayati ziyadatu kalamin 'ala dzalika inda dzikri al-kufri al-akbari wa anwa'ihi insyaallah. Dan akan datang keterangan tambahan akan perkara ini, yakni perkara yakni al-i'rad berpaling dari agama ini, dalam penyebutan atau keterangan tentang kufur akbar dan jenis-jenisnya insyaallah taala nanti pada babnya. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.